Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam hari ini bisa kembali melakukan kegiatan talabul ilmi di masjid ini, di pondok kita ini, melanjutkan kitabul jami' bab tentang adab dalam kitab Bulughul Maram. Sebelum masuk, seperti biasa, ada yang setoran hafalan. Bagi yang hafal, siapa? Belum hafal? Ya, berdiri. La yu'minu. Demi zat yang jiwaku ada pada tangannya. Barakallahu fiik. Yang lainnya, siapa yang hafal? Hafal? Ya, berdiri. Hafal nak? Ya, nanti gantian ya. Sudah dibaca hadis bin Mas'ud? Apa belum? Belum ya? Belum. Hari ini malam ini kita baca insyaallah di sini. Kamu nak satu lagi. Kalau bisa keras, Mas. Tunjukkan bahwa kamu laki-laki. Gitu. Ya, keras. Sudah. Yang sini ada hafal? Baca bisa? Kamu bisa baca? Baca nak? Kita masuk sekarang hadis yang berikutnya. An Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu. Sudah dibaca ini? Ya, kita ulangi ya. Dari sahabat Abdullah ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك قلت ثم أي قال ثم أن تزاني بحليلة جارك متفق عليه. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, aku bertanya, sa'altu, artinya aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu dzambi a'zamu, dosa apakah yang paling besar? Qala, Rasul menjawab, أن تجعل لله ندا وهو خلقك. Engkau menjadikan bagi Allah tandingan, padahal Allah yang menciptakanmu. Qultu, aku katakan atau aku berkata, summa ayyu, kemudian apalagi? Qala Rasulullah menjawab, summa antaqtula waladaka, kemudian dosa berikutnya adalah antaqtula, engkau membunuh waladaka, anakmu, khasyatan yakula ma'aka, karena takut makan bersamamu. Yani takut miskin. Qultu, aku bertanya lagi, summa ayyu, kemudian apa lagi? Wahai Rasulullah, qala antuzani bihalilati jarika, yang berikutnya adalah engkau berzina atau seorang yang berzina dengan istri tetangganya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Al-Syeikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menjelaskan hadis semodel ini, yakni kadangkala Ibn Mas'ud bertanya tentang ayul a'mali ahabbu ilallah. Beliau bertanya, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Dalam sebuah riwayat, Ibn Mas'ud bertanya, ayul a'mali afdal, amalan apakah yang paling afdal? Kali ini, kita menjumpai Ibn Mas'ud bertanya, ayul dzambi a'zam, dosa apakah yang paling besar? Al-Syeikh ketika menyebutkan hadis-hadis seperti ini memberikan sebuah faedah untuk kita. Yaitu apa? Semangatnya para salaf dalam talabul ilmi. Semangatnya para sahabat dalam mencari ilmu. Dengan bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini uswah kita, contoh kita, salafus saleh, generasi yang saleh. Seharusnya kita, orang-orang yang mengikuti jejaknya mereka, pun mengikuti kesemangatan mereka dalam talabul ilmi. Kenapa? Tidak mungkin kita bisa mengikuti salaf kalau kita tidak pernah talabul ilmi. Apa yang akan kita ikuti kalau kita tidak tahu ilmunya? Karena itu belajar itu hukumnya wajib. Belajar ilmu agama hukumnya adalah apa? Wajib. Nah, sudah kesini. Tidak usah diperhatikan itu. Biar saja. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di kesempatan hadis ini, Ibn Mas'ud bertanya tentang dosa. Tentang dosa. Apa fungsinya? Dalam hadis yang tadi kami sampaikan, Ibn Mas'ud bertanya, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Yani bertanya tentang al-amr, tentang perintah, tentang amalan agar bisa meraih cinta Allah. Kali ini bertanya tentang dosa. Ayu dzambi adzam, dosa apakah yang paling besar? Apa fungsinya? fungsinya seperti ucapannya sahabat Nabi Hudzaifah ibnul Yaman, di mana beliau mengatakan dalam salah satu ucapan beliau, kana an-nasu yas'aluna ar-rasula 'anil khair wa ana sa'altuhu 'anil syarr makhafatan ayudrikani. Hudzaifah ibn Yaman mengatakan, dulu manusia banyak bertanya kepada Rasul tentang kebaikan-kebaikan, amal saleh, amal saleh, bertanya tentang ibadah, ibadah, ibadah. Adapun aku bertanya kepada Rasul tentang keburukan, kejelekan, dosa, maksiat, fitnah. Aku bertanya kepada Rasul tentang perkara-perkara itu. Dalam rangka apa itu? Makhafatan ayudrikani. Aku takut. Aku khawatir. Kalau dosa-dosa itu atau fitnah-fitnah itu, kejelekan-kejelekan itu menimpaku dalam keadaan aku tidak tahu. Dalam keadaan aku tidak tahu, ternyata aku telah terkena kesesatan, telah tertimpa kemaksiatan, dianggap hal itu biasa-biasa saja. Inilah tujuan kita belajar tentang hal-hal yang dilarang, diharamkan dalam agama kita. Di antaranya hadis Ibn Mas'ud ini, bertanya kepada Rasul tentang kejelekan, dosa apakah yang paling besar. Dalam hadis ini Ibn Mas'ud ingin mengetahui dalam rangkanya agar kita bisa menyelamatkan diri dari dosa itu. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitab An-Nuniyah beliau, kitab yang isinya bait syair yang diakhiri dengan nun semuanya. Di antara ucapan di kitab itu beliau mengatakan tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala ada tiga. Yang pertama bentuknya khabar. Agama ini bentuk pertama isinya adalah berita. Berita. Yang kedua al-amru. Apa itu? Perintah untuk kita melakukannya. Nah, tulis nanti saya tanya kamu. Ya. Yang ketiga wanahyu, larangan. Saya ulangi, agama Islam, agama kita itu isinya ada tiga. Yang pertama, isinya berupa berita-berita yang ada dalam Al-Quran wa Sunnah. Ini menuntut kita mengimaninya, meyakininya, mempercayainya. Yang kedua, agama kita berupa apa yang kedua? Perintah. Perintah. Di mana perintah-perintah itu kadangkala wajib, kadangkala sunnah. Kemudian yang ketiga, an-nahyu, berupa larangan. Larangan-larangan, hal yang haram, termasuk pula hal yang makruh, kita diperintahkan untuk menjauhinya. Nah, dua-duanya atau tiga-tiganya harus kita mengerti. Berita yang ada dalam Al-Quran apa saja, kemudian kita imani. Kemudian perintah itu apa saja, bagaimana cara menjalankannya. Demikian pula dengan larangan, bagaimana cara meninggalkan apa saja dan bagaimana cara meninggalkannya. Sebagaimana disebutkan definisi takwa oleh Imam Ibnu Daqiqil Id. Apa definisi takwa yang paling mencakup? Definisi takwa yang paling sempurna adalah imtithalu awamirillahi binuri minallah tarju thawabahu. Mengerjakan perintah Allah dengan nur dari Allah, cahaya dari Allah, bimbingan dari Allah, tata caranya disesuaikan dengan yang Allah inginkan. Takha'at tarjuah tawabahu, dalam rangka engkau mengharapkan pahala darinya. Sisi yang kedua, wajtinabu manha anhu binuri minallah, meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah juga dengan cahaya dari Allah, artinya bimbingan dari Allah. Apa saja itu perintah, apa saja itu larangan, dan bagaimana cara mengerjakan jika itu perintah, dan bagaimana cara meninggalkannya jika itu larangan. Takhafa adzabahu, engkau meninggalkan itu karena takut terhadap azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini definisi takwa yang paling apa? Sempurna. Jadi bukan hanya mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya saja, tetapi caranya juga harus sesuai dengan yang disyariatkan. Ini menuntut kita untuk talabul ilmi dalam tiga bab ini. Mempelajari tentang iman. Kitab Kutubul Aqidah. Kitab-kitab yang berkaitan dengan akidah. Yang itu adalah i'tiqad, keyakinan. Yang kedua, perintah untuk kita mengerjakan macam-macam ibadah. Dan tidak kalah penting, belajar untuk mengerti tentang dosa-dosa. Seperti kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi, atau Al-Kabair karya Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, atau yang lain-lainnya. Dalam banyak kitab dimuat hal tersebut, agar supaya kita bisa menjauhinya. Para ulama mengambil faedah dari ucapan al-imam, dari ucapannya sahabat Hudzaifah. Beliau mengatakan, dia sebut dalam banyak kitab, man lam ya'rifil khair minas syarr, atau terbalik, man lam ya'rifil syarr minal khair yaqa' fihi. Barang siapa yang tidak bisa membandingkan antara keburukan dengan kebaikan, yaqa' fihi, maka dia akan jatuh padanya. Kita tidak bisa membandingkan, membedakan antara bid'ah dengan sunnah. Di mata kita semuanya sama. Di mata kita semuanya baik. Maka otomatis akan jatuh pada bid'ah. Karena dia tidak mengerti. Dia tidak bisa membedakan antara sunnah dengan bid'ah. Seorang yang tidak mengerti tentang syirik, macam-macamnya, jenis-jenisnya, dengan dia tidak mengerti macam-macam syirik, bisa jadi dia mengatakan, saya tidak syirik, padahal dia jatuh pada jenis syirik yang lain. Ini berbahaya. Siapa yang tidak mengerti keburukan, tidak mengerti tentang keharaman, dia akan jatuh padanya. Jenis dosa. Antum kenal dosa isbal, orangnya disebut musbil. Ngerti enggak kamu nak? Itu apa? Pakaian atau kain, celana, sarung yang melebihi mata kaki. Itu namanya dosa apa? Isbal. Orangnya disebut musbil, pelakunya. Nabi menyebutkan, ma asfala minal izari minal kabaini fa finnar. apa saja yang lebih rendah dari mata kaki, artinya menutupi mata kaki, maka itu finar, letaknya dalam neraka. Letaknya di mana? Neraka. Banyak orang yang tidak kenal hadis ini, tidak tahu bahwa ini dilarang dalam agama kita. Oh, banyak sekali. Akibatnya apa ketika tidak tahu ini sesuatu yang haram hukumnya? Akibatnya apa? Akibatnya jatuh melanggar larangan ini. Wahai kaum muslimin, maka dalam kesempatan malam hari ini kita bersyukur kepada Allah bisa membaca hadis Ibn Mas'ud. Ini adalah contoh seorang sahabat yang semangat talabul ilmi, bertanya tentang kebaikan-kebaikan, amal soleh-amal soleh, dan juga bertanya tentang keburukan-keburukan. Belajar tentang ibadah untuk kita lakukan. Belajar tentang macam-macam dosa beserta ancaman-ancamannya adalah untuk kita tinggalkan. Banyak orang di negeri kita, perkara yang sangat penting, sholat harus dengan tumakninah, dengan tenang sholat itu. Dalam kenyataannya betapa banyak orang sholat cepat. Apa sebabnya? Karena tidak tahu haramnya sholat dengan cepat tanpa tumakninah. Bahkan itu adalah pencuri yang paling jelek. Aswa'u sarakati alladhi yasriku fi salati. Sejelek-jelek pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Apa itu? Kana la yuqimu salbahu fi shalah. Dia tidak meluruskan tulang rusuknya dalam sholat. Gerakan berdiri, tulang rusuk berdiri lurus. Gerakan ruku, tulang rusuk bergerak ruku dan lurus ruku. Ada orang yang ruku belum selesai, belum sempat tulang ini berhenti, sudah dia angkat kepalanya. Belum lurus berdiri, i'tidal sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Selesai doanya, belum selesai lurus, masih setengah bungkuk, langsung sujud. Sujud sembari Allah Akbar, subhana rabbiyal a'la. Belum selesai subhana rabbiyal a'lanya, sudah selesai, belum nempel di tanah, langsung diangkat. Ini sujud atau belum sujud? Belum sujud. Belum sampai nempel. Kalau nempel, kayak ada pernya. Toeng, gitu langsung. Toeng, gitu. Karena apa? Doanya sudah selesai dulu sebelum sujud. Padahal apa yang harus dilakukan? Sujud terlebih dahulu dengan tenang, baru kau baca zikirnya. Banyak orang tidak tahu. Akibat tidak tahu, jatuh padanya. Wal'iyadu billah, innallaha la yaqbalu salat alladhi la yukimu salbahu fi salah. Allah tidak akan menerima salat seseorang yang tidak meluruskan tulang rusuknya dalam gerakan-gerakan salat. Batal. Karena rukun tumakninah dia tidak memenuhinya. Betapa banyak orang yang jatuh pada dosa ini dalam keadaan dia tidak merasa itu dosa. Merasanya sudah salat. Kenapa? Karena tidak pernah belajar tentang hal-hal yang haram-haram. Kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah terdidik di atas dakwah salafiyah ini. Kita diajari untuk jangan bercampur baur laki perempuan. Adanya seket. Seketnya tinggi. Ya. Tidak terlihat sama sekali. Ikhwan akhwat, Karena Nabi SAW belum menyebutkan la yakhluwanna ar-rajulu mimratin illa wa thalithuhuma syaitan. Tidaklah berkumpul laki-laki dan perempuan kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Kita terdidik dengan itu, alhamdulillah. Kita tahu ini haram, kita tinggalkan. Dalam acara walimahan kita, pisah lagi perempuan. Dalam taklim-taklim kita, pisah lagi perempuan. Dalam berkegiatan pendidikan kita, pisah lagi perempuan. Banin banat, rijal wanisa, laki dan perempuan, pisah. Bagi orang yang tidak tahu keharaman bab ini, maka dianggap sepele. Campur baur dalam walimahan, dalam acara apa, sampai dalam pengajian, campur baur. Wal'iyadu billah. Tidak tahu ilmu tentang keharaman, berakibat jatuh padanya. Ya, ini contoh. Nah, yang ditanyakan dalam hadis ini adalah dosa apakah yang paling besar? Dosa apakah yang paling besar? Jawabannya adalah an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ini definisi syirik. Definisi pengertian syirik secara istilah yang disebut langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, engkau menjadikan bagi Allah adanya yang sekutu, adanya yang sesyarik. Syarik masdar dari syaraka, artinya adalah sesuatu yang sepadan, yang selevel, yang sekutu, yang setingkat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dosanya diistilahi dengan atau dinamai dengan asyirku. Dosa seperti itu disebut dengan istilah asyirku. Siapa yang menyebutkan itu? Allah azza wa jal. Di antara ayatnya ketika Allah berfirman tentang Luqman yang memberikan nasihat kepada putra-putranya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wahai anak-anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya kesyirikan itu, penyekutuan itu adalah zulmun azim, kezaliman yang sangat besar. Kezaliman yang sangat besar, bahkan yang paling besar. Bisa dipahami hadirin? Nah, kalau demikian ini penting sekali untuk kita memahami tauhid dan memahami lawannya, yaitu syirik. Dua-duanya dituntut setiap kita untuk menguasai ilmu ini. Ya, menguasai ilmu ini. Ingat, dosa syirik, dosa yang paling besar, disebutkan dalam matan Usulul Thalatsah, a'zamu dzambin 'usyallahu bihi. Kesyirikan itu adalah sebesar-besar dosa yang Allah dimaksiati oleh manusia dengan dosa itu. Adalah dosa kesyirikan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, sebagaimana antum kita semuanya alhamdulillah sering mendengarkan ayat-ayat peringatan yang berkaitan dengan kesyirikan. Di antara bahaya dampak negatif yang timbul dari kesyirikan, apa? Allah tidak akan memaafkannya. Otomatis kekal selamanya dalam neraka. Ini apabila orang tersebut mati dalam keadaan membawa dosa syirik besar. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni orang yang mati dengan membawa dosa syirik. Yang dimaksudkan di sini adalah syirik akbar, syirik besar. Di antara bahayanya syirik, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga untuknya, dan tempat tinggalnya pasti neraka, dan dia tidak akan mendapatkan seorang pun yang bisa menolongnya, yakni tidak mungkin mendapatkan syafaat, karena pertolongan yang ada di waktu itu hanyalah melalui jalur asy-syafaat saja. Kita dapat 4 poin ini. Tidak akan diampuni dosa itu jikalau dia mati dengan membawa dosa syirik besar. Kalau dia pernah melakukan kesyirikan syirik besar, namun dia tobat dengan tobatan nasuha, meninggalkannya dengan total dan berpindah kepada tauhid, maka diampuni. Contohnya para sahabat. Mereka dulunya adalah penyembah patung, musyrikin jahiliyah, namun kemudian tobat dengan tobatan nasuha, meninggalkan itu semuanya dan meyakini ajaran tauhid, maka diampuni. Walaupun itu syirik besar. Adapun ayat yang tadi kita sampaikan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni seorang yang berbuat syirik kepadanya, adalah kaitan dengan orang yang mati dengan membawa dosa syirik besar. Ini yang tidak akan diampuni, kekal di dalam neraka. Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abadan. Orang-orang kafir dari kalangan kitab dan musyrikin, mereka kekal di dalam neraka untuk selamanya. Yang ketiga kita dapati, haram masuk surga. Siapa yang bisa mengizinkan dia masuk dalam surga? Sang pemilik surga yaitu Allah telah mengumumkan haram masuk surga. Yang ketiga, pasti neraka. Yang keempat, tidak akan dapat pertolongan apapun. Tidak akan dapat pertolongan apapun. Walaupun jumlah kaum musyrikin begitu banyak, jumlah ahlun nar begitu banyak, namun tidak ada satupun di antara mereka yang bisa saling tolong-menolong untuk bisa keluar dari neraka. Atau tidak bisa satu di antara mereka yang bisa memohonkan kepada Allah syafaat ketika mereka mati di atas kesyirikan syirik akbar. Nah, ini macam-macam dalil tentang hal ini. Di antaranya, innahu mayyushir billah faqad habita amaluhu. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh telah hapus amal kebaikan-kebaikannya total. Habis total. Ludes bahasa kitanya. Allah berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat kesyirikan, maka sungguh akan hapus semua perbuatan yang mereka telah lakukan. Betapa dahsyatnya kesyirikan itu. maka marilah kita belajar tentang kesyirikan dan tentang macam-macam kesyirikan agar kita bisa selamat darinya secara total. Jangan sampai kita selamat dari yang satu, ternyata tidak selamat dari yang lain. Loh, apakah ada? Banyak mas. Banyak. Negeri kita ini, banyak. Mereka kalau disuruh mengatakan la ilaha illallah, mau. Mudah. La ilaha illallah. Disuruh bertauhid, mau mereka. Dengan mengatakan tidak ada sang pencipta kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan rizki kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Tauhid mereka mau itu. Dan mereka tahu syirik. Jangan kita menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Jangan kita mengatakan adanya sang pencipta selain Allah. Mereka tahu itu syirik. Tapi ternyata mereka jatuh pada syirik besar dengan berdoa ke kubur-kubur wali-wali atau tokoh-tokoh besar mereka. Mereka tahu syirik dan tidak mau berbuat syirik. Tapi mereka memiliki jimat-jimat. Ada syubhat di sana. Jimat ini kan jimat Islami. Enggak apa-apa. Oh, mintanya juga kepada Allah kok. Tirakatannya, cara mendapatkan jimat ini dengan puasa sekian lama, bahkan puasa apa? Mutih katanya. Tahu puasa mutih? Makan nasi tok sama kelapa dan gula jawa. Ukaruan bakwarut. Ya. Kelapanya sekilo, gula jawanya sekilo, ya warut. Ada puasa mati geni. Dela-dela mateni geni baik. Mateni geni. Namanya jam mati geni. Ini Islam ini. Saya dapat dari Mekah. Padahal jimat itu syirik. Dari apapun itu. Tapi mereka gak tahu. Dan yang lainnya. Sehingga mereka dalam keadaan syirik akbar. Merasanya di atas tauhid, padahal hanya tauhid rububiyah saja, bukan tauhid al-uluhiyah. Banyak sekali pak orangnya. Mereka terkena syubhat, kita tidak menyekutukan Allah dengan para wali. Kami ziarah ke kubur wali itu bukan dalam rangka syirik. Karena itu jangan disyirik-syirikkan. Wong kami hanya dalam rangka menghormati para wali yang menyebarkan agama di Indonesia Raya ini. Apa salahnya kita menziarah kuburnya? Kita di sana berdoa kepada Allah, bukan kepada para wali, tapi kepada Allah. Cuman melalui perantara para wali, karena kami ini banyak dosa. Adapun wali adalah kekasih Allah. Dekat dengan Allah. Bak layaknya kita kalau mau ke presiden. Tidak bisa langsung. Kita ini siapa? Harus melalui ajudannya. Melalui tangan kanannya. Baru kepada pak presiden. Ini kepada pak presiden. Apalagi kepada Allah. Jangan langsung. Harus melalui para wali. Agar didengar doamu. Malah menjadi sebuah keharusan perbuatan itu. La haula wala quwata illa billah. Padahal Allah mengatakan ud'uni, berdoalah kalian kepadaku langsung. Ya, bukan berdoa kepada selain Allah azza wajal. Wa hakadha qaum muslimin, ini perkara penting ayatullabul ilm para santri untuk harus belajar tentang tauhid dan jenis-jenis apa? Kesyirikan. Ketahuilah, saya tadi sudah sampaikan Man lam ya'rifu syarra minal khair yaqa fih. Siapa yang tidak bisa mengetahui keburukan bedanya dengan kebaikan, dia jatuh padanya. Tidak mau tahu atau tidak mengerti tentang syirik, pasti jatuh padanya. Wal'iyadu billah, na'udhu billah min zalik, thumma na'udhu billah min zalik. Dulu, para ulama menyebutkan, dan sampai hari ini mungkin masih ada jimat yang bentuknya mushaf, yang dikenal dengan mushaf Istanbuli, yang kecil, mungil, ya, hanya berapa senti itu, mushaf Istanbuli namanya, itu dikalungkan di leher, dikalungkan di mobil, dipasang di toko, dalam rangka untuk mencari kebaikan berupa rezeki, keselamatan, atau penjagaan dari mara bahaya. Itu jimat Istanbuli. Itu Al-Quran. Masa Al-Quran haram? Fakadha kaum muslimin akibat jahil menyebabkan jatuh pada kesyirikan. Thumma qultu. Aqultu thumma ayyu. Aku bertanya apalagi wahai Rasul. Qala an taqtula waladaka khasyatan an ya'kala ma'aka. Kemudian yang kedua adalah membunuh anak dikarenakan takut kalau anak itu ikut makan bersamamu. Yani dengan kalimat lain, khasyatul faqr, takut fakir. Maka ini berkaitan dengan orang-orang yang membatasi anak karena takut miskin. Adapun kalau menggunakan alat-alat kontrasepsi untuk menjarangkan jarak kelahiran anak, maka tidak mengapa. Sebagaimana upaya seorang ibu untuk bisa menjarangi anaknya dengan menyusui anak selama 2 tahun. Haulaini kamilain. Menyusui anak selama 2 tahun penuh. Dengan harapan dia tidak memiliki anak selama menyusui anak itu. Dalam rangka menjarangkan, bukan membatasi. Kalau membatasi ada unsur takut, takut tidak sejahtera, atau takut miskin, atau takut untuk anak itu nanti makan bersamanya dan dia akan jatuh miskin karena banyak anak. Padahal Allah Azza wa Jalla telah menyampaikan, nahnu narzukuhum wa iyyakum, kami yang akan memberi rezeki kepada anak-anak itu dan juga kepada kalian. Sehingga berhati-hati lewat kaum muslimin yang berkaitan dengan hal yang ini. Kemudian berikutnya, berzina dengan istri tetangga. Berzina dengan siapapun hukumnya kabair, dosa besar. Akan lebih besar dosanya ketika yang dizinai adalah orang dekat. Di antaranya adalah istri tetangga. Itu dosanya akan berkali-kali lipat dibandingkan dengan zina dengan wanita lain. Walaupun sesungguhnya dengan siapapun zina itu hukumnya dosa besar. Apa dalilnya zina itu dosa besar? Dalilnya adalah adanya hukum had. Hukum yang telah ditentukan dalam syariat. Kalau yang berzina adalah zina muhsan, orang yang sudah pernah akad nikah dan melakukan hubungan badan dengan istri yang sah, yang telah diakadkan dengan akad pernikahan, qabiltu nikaha wa tazwija bimahril madhkur. Kalau sudah ada lafaz ini, resmi jadi istri, dan kau sudah melakukan hubungan dengan istrimu, fa na'udzubillahi min dzalik, orang itu kemudian dia berzina dengan wanita lain, selingkuh, zina dengan perempuan nakal, maka ketika memenuhi syarat, ada saksi-saksi yang melihat, atau iktiraf, atau dia mengaku hamil karena zina, maka ditegakkan hukum had. Dirajam, lempari batu sampai mati. Dia berdarah-darah, iya. Sampai mati, kepalanya pecah, matanya keluar, ya, otaknya remuk, badannya memar, bahkan patah-patah, dilempari dengan batu. Belum mati, masih cengep-cengep, lempari lagi. Dan tidak boleh dengan batu besar, juga tidak boleh dengan batu kecil. Karena batu kecil tidak membunuh, cuma hanya menyakiti. Batu besar langsung mematikannya, tetapi batu yang biasa. Syaikh Ibnu Taimin menyebutkan, mengapa orang yang berzina itu dirajam dengan sedemikian dahsyat? Karena dulu ketika dia berzina, sekujur tubuhnya merasakan kelezatan, maka dia pun disiksa dengan siksa yang dirasa oleh seluruh tubuhnya. Wal'iyadu billah. Lempari sama sampai mati. Ketika dicek oleh dokter, oh masih hidup, masih ada detik jantungnya, lempari lagi, lempari lagi. Tanpa adanya apa? Batasan jumlah. Hakadza qaul muslimin, itu menunjukkan dosa besar perbuatan tersebut. Di mana di negeri kita, di tahun-tahun kita sekarang ini, di masa-masa kita sekarang ini, menjadi sebuah hal yang dianggap biasa. Nah, wong siki ya selingkuh. Sing wadon nang omah dikabari kae bojone selingkuh. Corna bae. Zaman siki. Hal yang lumrah. Begitu dikasih tahu, "Mas, aja lu ngabae sing wadon ditunggu nih. Kenapa sih? Pacaran." Wah, siki es biasa. Sudah dianggap biasa. Ada teknologi yang mendukung ke arah perselingkuhan. HP. HP itu bukan handphone, Pak. HP itu hubungan perselingkuhan. Karena dimanfaatkan ke arah sana. Maka ini ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang intinya adalah marilah kita belajar ilmu agama, baik itu yang berupa i'tiqad, keyakinan, ataupun yang berupa perintah, ilmu fikih diantaranya, ataupun yang berupa mengetahui hal-hal yang dilarang dalam agama kita, agar kita selamat dari dosa-dosa itu. Bisa dipahami hadirin? Walhamdulillahi rabbil alamin. Jam 9. Kurang dikit. Kita tambah lagi ya satu hadis ya. Biar besok hafalannya dua hadis ya. Tadabah. An Abdillah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. Minal kabairi شتم الرجل والديه قيل هل يسب الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه متفق عليه. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, minal kabairi, termasuk di antara dosa-dosa besar adalah syatmur rajuli walidayh. Seorang yang mencerca, mencela kedua orang tuanya. Seorang anak yang menghina atau mencela kedua orang keduanya. Qila, ada seorang sahabat yang bertanya, wahal yusubur rajulu walidayhi, apakah ada seorang anak yang mencela orang tuanya sendiri? Ya, ini dianggap sesuatu yang aneh. Masa iya ada anak tega-teganya menghina orang tuanya sendiri yang melahirkan, yang merawat, yang mendidik, yang membiayai, dihina, dicela? Kayaknya kok gak ada loh. Zaman sekarang, banyak sekali, Pak. Nabi menyebutkan, ada anak yang mencela orang tuanya. Coba perhatikan, ternyata yang dibilamakan adalah yasubu aba rajul, ada seseorang mencela bapaknya orang lain, mengakibatkan orang lain tadi membalas mencela bapaknya dia. Atau yasubu ummahu, ada seorang mencela ibunya orang lain. Yasubu ummahu, dibalas orang lain tadi membalas mencela ibunya dia tadi. Nah, di sini perhatikan ini detik-detik terakhir. Sudah hampir selesai waktunya untuk perhatikan di sini. Ketika seorang mencela orang tua orang lain yang berakibat jadi balas orang tuanya dia dicela, hal ini dihukumi dalam syariat kita, dia mencela orang tuanya sendiri. Dia menghina, mencerca orang tuanya sendiri. Walaupun tidak secara langsung, tetapi akibat dia mencerca orang tua orang lain, dia dibalas. Sehingga orang tuanya dia dihinakan, diremehkan, dicerca oleh pihak lain akibat dari perbuatannya anak tersebut. Maka dia pun dikatakan menghina orang tuanya sendiri. Dan ini termasuk apa? Dosa besar. Bahkan terkutuk. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat seorang anak yang melaknat kedua orang tuanya. Ditanya Nabi dalam riwayat itu, fahal yal'anu ar-rajulu abahu atau abawaihi? Apakah mungkin wahai Rasulullah, seorang anak melaknat kedua orang tuanya sendiri? Apakah mungkin? Ternyata mungkin, dan sekarang banyak terjadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara bentuk laknat anak kepada orang tua adalah yang disebutkan dalam hadis ini, yasubbu, mencela, mencela orang tua orang lain berakibat orang lain tadi membalas, mencerca dan mencela orang tuanya sendiri. Orang tua si A tadi yang awal, ini termasuk melaknat kedua orang tuanya. Sehingga kalimat melaknat itu tidak langsung harus dengan kalimat saya laknat kamu wahai orang tua. Tidak dengan kata-kata itu. Kalau ada, wah ini sangat durhaka sekali. Tetapi dengan hanya mencerca, mencela, merendahkan orang tua, itu bagian dari melaknat orang tuanya sendiri. Kita sudah pelajari dalam pertemuan sebelum ini, hukum mencerca orang tua dan menghina, dan ancaman yang berkaitan dengannya. Saking tingginya ancaman, Nabi mengatakan, la yadhulul jannah aakun iwalidayh, tidak akan masuk surga seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Mengerikan. Ya, walhamdulillahirrabbilalamin. Ini yang bisa kita baca dalam pertemuan di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.